Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayuhan nas, ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada pernah henti-hentinya memberikan limpahan nikmat, hidayah dan taufiknya kepada kita semua selaku hamba-hamba Allah yang menginginkan agar nikmat-nikmat tersebut tidak dicabut oleh Allah, yang kemudian diganti dengan azabnya Allah wa na'udzubillah. Maka sudah seharusnya dan semestinya bagi kita untuk bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, namun ketahuilah, untuk kita bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah mudah, terlebih ketika Allah Ta'ala telah menghabarkan wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari kalangan hamba-hambaku yang mereka pandai bersyukur. Ma'asyiral muslimin, dan di antara penyebab sulitnya dan beratnya menjadikan hamba Allah yang pandai bersyukur adalah dia harus berhadapan dengan musuh nyatanya yang benar-benar akan berusaha, berupaya untuk menggagalkan seorang manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu iblis dan bala tentaranya dari kalangan syaitan, baik syaitan dari kalangan jin maupun syaitan dari kalangan manusia. Sehingga iblis la'anatullah alaih, dia pun telah bersemboyan menyatakan dirinya di hadapan Allah, fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim summa la'tiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dengan sebab engkau telah mencap diriku sebagai orang yang sesat, kata iblis, maka aku akan cegat manusia dari jalanmu yang lurus. Aku akan datangi manusia dari arah depan, dari arah belakang, dari samping kanan dan samping kiri. Kemudian kata iblis, engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakannya manusia itu bersyukur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah beratnya untuk kita menjadi hamba Allah yang pandai-pandai bersyukur, karena kita akan berhadapan dengan musuh yang nyata bagi kita, yaitu iblis dan syaitan. Maka sudah semestinya untuk kita senantiasa berhati-hati bagaimana usaha dan upaya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, nikmat ukhuwah imaniyah, persaudaraan karena iman. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya tidak lain orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka perbaguslah, maka damaikanlah di antara saudara-saudara kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara upayanya iblis dan syaitan untuk mencabut nikmat persaudaraan di tengah-tengah manusia adalah ditimbulkannya fitnah-fitnah yang akan merusak persaudaraan. Merusak persaudaraan dan persatuan dari kalangan manusia. Sehingga Allah Ta'ala telah menyebutkan di antara usahanya syaitan, di antara usahanya iblis adalah bagaimana manusia digoda, diupayakan untuk mereka tidak menjaga dan tidak memperhatikan apa yang menjadi ucapan lesan-lesannya, apa yang menjadi omongan-omongannya. Allah Ta'ala mengingatkan di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-53, wa kulli ibadi yaqulu allati ya ahsan innas syaitana yanzaghu bainahum. Katakanlah kepada hamba-hambaku, katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengatakan yang terbaik, agar mereka mengucapkan perkataan dan ucapan yang terbaik. Kenapa demikian, ma'asyiral muslimin? Karena kata Allah, innas syaitan yanzaghu bainahum, sesungguhnya syaitan akan membikin perselisihan, membikin permusuhan, membikin perpecahan di tengah-tengah manusia dengan sebab adalah omongan dan ucapannya. Ketika manusia tidak menjaga ucapan dan omongannya, maka itu menjadi senjata syaitan, menjadi alat syaitan untuk membuat perpecahan dan perselisihan di kalangan manusia. Masyarul muslimin, betapa banyak kita dapati kenyataan. Dua orang yang sebelumnya masih berjalan dengan baik-baik, bersaudara, bersapa, saling mereka mencurahkan perhatian satu dengan yang lainnya, itu semua hilang nikmat kebersamaan, nikmat persaudaraan, dengan sebab satu di antara keduanya atau bahkan kedua-duanya tidak menjaga ucapan, tidak menjaga omongan, keluar dari lesannya yang menimbulkan kebencian, yang menimbulkan permusuhan. Maka Allah Ta'ala menuntunkan di dalam ayat ini, yaqulu hiyallati ahsan, hendaknya mereka berkata perkataan ucapan yang terbaik untuk menjaga persaudaraan dan persatuan di antara kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin, terlebih di zaman dekatnya yaumul kiamah, maka terlebih lagi karena fitnah-fitnah itu semakin banyak. Fitnah-fitnah semakin bertebaran. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta yuqbadul ilm." Tidak akan terjadi hari kiamat hingga pertama diangkatnya ilmu. Ketika ilmu sudah diangkat, maka yang tersebar adalah kebodohan. Banyaknya manusia-manusia tidak mengetahui ilmu agama, tidak mengetahui bimbingannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gandengannya jamaah kaum muslimin, Rasulullah SAW mengatakan, watadharul fitan, dan akan bermunculan fitnah-fitnah, berbagai kejelekan-kejelekan. Dan diantaranya kata Rasulullah SAW, waktu aksural harj, dan akan banyak al harju. Kila ada yang bertanya, mahyal harju ya Rasulullah, apa itu al harj? Kata Rasulullah SAW, al qatl, banyaknya pembunuhan. Ma'asyiral muslimin, bukan hanya sebatas permusuhan, kebencian yang nilainya sedikit, bahkan pada tingkat sampai pembunuhan. Betapa hari-hari kita di zaman kita ini, kita dapati kenyataan yang demikian. Begitu mudahnya manusia menumpahkan darah saudaranya. Begitu mudahnya manusia menyebarkan kebencian, menyebarkan permusuhan. Ini adalah fitnah-fitnah. Ma'asyiral muslimin, maka di antara bimbingan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita orang-orang yang beriman, menginginkan keselamatan dan kebaikan adalah hifdzul lisan, menjaga lisan. Ketahuilah Allah Ta'ala menyebutkan di dalam ayatnya yang mulia dalam surah Qaf ayat 18, ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu ucapan yang terucap oleh lisan kecuali ada raqib, ada atid, malaikat yang terus menyertai dan mencatat. Sekalipun satu lafaz maka dicatat, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Maka perhatikanlah, ucapan itu adalah bisa menjadi sebab kita bahagia, namun sisi yang lain bisa saja dengan sebab ucapan dan omongan kita, kita celaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyatakan, innal abda la yatakallamu bi kalimatin min ridwanillah ma yulkilaha balan illa yarfa'ullahu biha darajat. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min sahatillahi ta'ala la yulki biha balan illa biha fi jahannam, yahwi biha fi jahannam. Hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Kata Rasulullah SAW yang maknanya, sesungguhnya seorang hamba, dia berbicara dengan satu kalimat, yang satu kalimat itu adalah bagian dari kalimat yang Allah ridhoi, yang dia tidak sangka, dia tidak perkirakan, dia tidak anggap besar satu kalimat itu. Ternyata menyebabkan dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan dia masuk surga. Namun di sana ada manusia-manusia, hamba-hamba Allah yang dia berbicara satu kalimat yang itu adalah bagian dari kalimat yang Allah murkai, yang dia tidak sangka, dia tidak perkirakan, ternyata dengan satu kalimat itu dia dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka perhatikanlah, karena lisan bisa menyakiti saudara, karena lisan bisa menimbulkan permusuhan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya di antara sahabat, ayyul muslimina afdol, seorang sahabat yang bernama Abu Musa Al-Asari radhiyallahu an bertanya, wahai Rasulullah, orang muslim yang mana yang terbaik? Orang muslim yang mana yang paling utama? Qal, dijawab oleh Rasulullah SAW, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang terbaik adalah orang yang kaum muslimin, orang Islam yang lainnya, selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Islam yang terbaik, muslim yang terbaik, kata Rasulullah, di mana dia tidak mengganggu muslim yang lainnya, baik gangguan ucapan maupun gangguan perbuatan. Inilah di antara ciri seorang muslim yang terbaik. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bagaimana lisan kalau tidak dijaga itu adalah berbahaya. Sebagaimana kalau seseorang menjaga lisannya, menjaga ucapannya, dia tidak berkata kecuali yang baik, Rasulullah SAW jamin baginya surga. Datang dalam hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, man yatman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah. Siapa yang menjamin diriku, dia bisa menjaga antara dua janggutnya, yakni maksudnya adalah lisan, dan di antara dua kakinya, yakni adalah dia menjaga kehormatan, kemaluannya, maka kata Rasulullah, saya akan jamin bagi dia mendapatkan surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita sebagaimana datang dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaknya dia berkata perkataan yang baik. Hendaknya dia berkata dengan perkataan yang baik. Kalau tidak, maka hendaknya dia diam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah setelah menyebutkan hadis ini, beliau menyatakan di dalam kitab Riyadhus Salihin, wa hadzal hadisu sharihun fi annahu yanbaghi alla yatakallama illa idza kana al-kalamu khaira wa huwa alladhi dhaharat maslahatuhu wa mata sakka fi duhuril maslahah fala yatakallam. Hadis ini jelas menunjukkan sudah seharusnya seseorang itu tidak berbicara kecuali pembicaraan yang baik. Apa kategori pembicaraan yang baik itu? Dikatakan oleh beliau, wa huwallazi dhaharat maslahatuhu, yakni ucapan yang kalau diucapkan maka akan nampak kebaikan dan maslahatnya, akan nampak maslahatnya, kebaikan yang ditimbulkan dari ucapan tersebut. Wa matasakka fi duhuril maslahah fala yatakallam. Kalau dia masih ragu, apakah ucapan saya ini akan menimbulkan yang baik ataukah justru jelek, maka itu pun hendaknya dia tidak berbicara. Saat itu dia jangan berbicara. Apalagi kalau sudah jelas-jelas mengakibatkan kejelekan. Apalagi kalau jelas-jelas mengakibatkan permusuhan, hilangnya nikmat ukhuwah dan persaudaraan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ingatlah bimbingan yang mulia ini agar Allah Ta'ala senantiasa memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Jagalah lisan-lisan kita agar kita selamat dengan lisan kita. Satu sisi, sisi yang lain juga selamat saudara-saudara kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Mu'ad radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, "Ala uhbiruka bi ra'sil amri wa umudihi wa dirwati sanami?" Maukah aku tunjukkan kepada engkau pokok segala urusan dan tiang segala urusan dan puncak tertingginya segala urusan? Qultu bala ya Rasulullah. Mau wahai Rasulullah? Qala ra'sul amri al-Islam wa umudu salah wa dirwatu sanami al-jihad. Kata Rasulullah, segala urusan itu pokoknya adalah pada Islam. Kapan itu sesuai dengan Islam, maka baik. Kapan itu tidak sesuai dengan Islam, pasti tidak baik. Dan tiangnya adalah salat. Tiangnya adalah salat. Dan kemudian puncak yang tertinggi dari agama ini adalah jihad, kata Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi kepada beliau, Mu'ad, ala uhbiruka bimilaki dalika kullih, maukah aku kabarkan kepada engkau sesuatu yang bisa menjaga itu semua? Kata Mu'ad pun menyatakan, bala ya Rasulullah, mau wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, beliau memanggil, memegang lisan beliau. Rasulullah SAW memegang lisan beliau. Kata beliau kemudian, kuffa alaika hada, tahanlah lisanmu ini. Lihat, kata Rasulullah SAW, yang bisa menjaga segala urusan yang telah disebutkan sebelumnya adalah kuffa alaika hada, jagalah lisanmu ini. Maka kata ketika itu Mu'ad pun bertanya, ya Rasulullah, wa inna lamu akhwaduna bima natakallamu bih. Wahai Rasulullah, apakah kita akan diseksa dengan sebab apa yang kita ucapkan? Faqala sakilatka ummuk, ibumu telah kehilangan dirimu. Wa hal yakubun nasa finnar ala wujuhim illa hasaidu alsinatihim. Kata Rasulullah, bukankah manusia diseret di atas wajahnya untuk dimasukkan ke dalam neraka? Di atas wajahnya tidak lain disebabkan hasil dari ucapan-ucapannya. Masyiral muslimin, lihatlah dengan sebab ucapan-ucapan yang tidak terkendali dan tidak dijaga. Maka Rasulullah SAW menghabarkan manusia diseret di atas wajahnya, dilemparkan ke dalam neraka dengan sebab hasil dari ucapan-ucapannya. Barakallahu fikum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Astaghfirullahu li wa lakum wa li syairil mu'minin. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ayuhan nas, ma'asyiral muslimin, azani Allahu iyyakum. Setelah kita mengetahui beberapa ayat maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan keharusan dan sekaligus pentingnya kita menjaga lisan-lisan, terlebih kaum muslimin, azani Allahu iyyakum, dikala di zaman fitnah. Dikala di zaman fitnah, berbagai kejelekan-kejelekan menyebar di tengah-tengah manusia, di antaranya permusuhan, di antaranya kebencian, hilangnya persaudaraan, hilangnya al-ukhuwah. Maka menjaga lisan itu adalah di antara kunci yang sangat-sangat fundament, yang sangat-sangat penting, masyiral muslimin. Sehingga Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau menyatakan, fa inna khifdal lisan alaihi madar wa huwa milaku amril abdi, famata malakal abdu lisanahu malaka jami'a a'dha'ih. Sesungguhnya menjaga lisan itu adalah poros semua urusan seorang hamba. Ketika dia bisa menjaga yang pokok ini, menjaga lisannya, maka dia akan terjaga seluruh anggota badannya. Masyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Ketika kita mendapati satu peristiwa, ketika kita mendapati adanya fitnah tersebar di tengah-tengah manusia, maka perhatikanlah lisan-lisan kita. Jangan kemudian tergesa-gesa, kita kemudian menjadikan sebab dengan sebab ketergesa-gesaan, dengan sebab kegabahan kita, kemudian menjadikan fitnah itu semakin menjadi, kemudian menjadikan keburukan semakin tersebar. Maka perhatikanlah lisan-lisan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memuji kepada sahabat As'as Abdul Qais. Beliau menyatakan, Abdullah Qais, beliau menyatakan, inna fika khoslatain, sesungguhnya pada dirimu ada dua perilaku. Yuhibbuhum Allah, di mana Allah mencintai dua perilaku tersebut. Kata Rasulullah SAW, al-hilmu wal-anah, yaitu engkau lemah lembut dan engkau tidak tergesa-gesa, engkau tidak gegabah. Itulah dua sifat yang ada pada dirimu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, lemah lembut, tidak kaku dan tidak kasar, dan juga tidak gegabah, tidak tergesa-gesa. Naam, terlebih ketika urusan itu belum jelas bagi kita. Urusan itu dibutuhkan untuk ta'anni, dibutuhkan untuk kita adalah tasabbut, mengetahui hakikat sebenarnya bagaimana. Maka ketika segala sesuatu itu belum jelas, janganlah kemudian kita menceburkan diri kita kebinasaan disebabkan kita memiliki sifat terburu-buru. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Itulah yang diantara dipesankan oleh para a'imah. Ketika terjadi fitnah-fitnah, maka utamakan adalah menjaga lisan dan serahkan kepada ahlinya. Karena itulah disebutkan oleh Syekh Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri, beliau mengatakan, aku perhatikan apa yang terjadi di akhir-akhir ini berupa tersebarnya fitnah yang dan dampak yang dirasakan oleh para pemuda kita, dirasakan oleh orang-orang yang berpegang teguh dengan manhaj saleh, manhaj salafus saleh. Kata beliau, ra'aitu kasratal qil wal qal, karena banyaknya omongan ini dan omongan itu yang datangnya dari orang-orang yang qalilil bid'ah fil ilmi wal ma'rifati fid dinillah, datangnya dari orang-orang yang perbendaharaan ilmunya sedikit, sedikit dalam hal mengetahui tentang agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, yang kemudian terlebih orang-orang yang demikian menulis, menyebarkannya lewat internet, menyebarkannya melalui medsos-medsos, yang kemudian menjadikan semakin parah. Zadatinu ballah, menjadikan tanah yang becek itu semakin parah. Ma'asyiral muslimin, disebabkan kebodohannya dan ketergesa-gesaannya, dia kemudian ikut andil dalam perkara yang bukan menjadi bagian, yang bukan menjadi ahlinya. Ma'asyiral muslimin, hendaknya seseorang ya'rifu qadra nafsih, mengetahui kapasitas dirinya. Kalau dia ikut-ikut berbicara yang kemudian nanti menjadi parah dan menjadikan semakin runyam, menjadikan fitnah semakin besar, maka saat itu hendaknya dia diam. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum, Rasulullah SAW menyatakan, fal yakul khairan aw liyasmut, hendaknya dia berbicara yang benar atau hendaknya dia diam. Inilah, semoga ketika kita menghadapi hari-hari kita di zaman akhir ini, ketika banyaknya muncul fitnah-fitnah, kita tetap dibimbing ilmu. Di antaranya adalah bimbingan untuk menjaga lisan-lisan kita. Di antara bagian dari menjaga lisan adalah juga berupa menjaga tulisan-tulisan. Sebagian orang sedemikian semangat menulis, kemudian menyebarkannya, yang itu ternyata kalimah min sahatillah, termasuk bagian kalimat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa na'udzubillah. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimish shalah. Sawatarasu sudil halal, aqimu shufufakum, mohon dirapatkan dan luruskan saf. Allahu akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى

رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabil tadi yang itu.